banget anti-anti. Rino wengi kegawa mimpi, cintaku setengah mati. Aku iki dudol ngasasi, omong kowe kelempak rapi. Tanda teke pojok ke siji, Yuni ca ayu wo aini. Sing tak tersari Yuni Yuni nantem ke api.